Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, semoga walaupun tanpa mikrofon suara bisa terdengar ke majelis ummahat. Maka daripada itu dibutuhkan untuk konsentrasi dan tidak ngobrol. Karena dengan benturan suara tentu akan menyebabkan suara yang sampai pun tidak jelas. Nah, barakallahu fikum. Kita telah ambil beberapa permasalahan tentang sifat salat Nabi, yaitu syurutus salah, syarat-syarat sahnya salat. Sudah kita ambil syarat yang pertama, bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat lima waktu sebelum waktunya, tidaklah sah. Sama saja dia melakukannya dengan sengaja ataupun karena lupa. Nah, maka ketika dia sholat di awal waktu, ketika dia sholat sebelum masuk waktu, kemudian setelah itu mendengar azan dan jelaslah bahwa sholat baru masuk waktunya, wajib bagi dia untuk mengulang. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah apa? Dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita juga telah menyampaikan beberapa waktu sholat. Yang sudah kita sampaikan, kita ambil adalah waktu sholatil fajri, waktu sholat fajr. Waktu sholat fajr atau waktu sholat subuh itu permulaannya min tulu'il fajri as-sadiq, dari terbitnya fajar sadiq, dan waktu akhirnya ila anta tulu'ash syamsu, sampai terbitnya matahari. Ini waktu subuh. Waktu subuh permulaannya dari terbitnya fajar sadiq sampai terbitnya matahari. Ingat, fajar shodiq, karena fajar ada dua, fajar shodiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib itu yang keluar pertama sebelum fajar shodiq. Dikatakan kadzib karena memang menipu, cahayanya ke atas. Ya, ini ketika keluar fajar kadzib ini kurang lebih 1 jam sebelum keluar fajar shodiq, cahayanya meninggi ke atas. Tetapi semakin tinggi fajarnya, cahaya yang ke atas ini semakin hilang dan kembali gelap gulita. Ya, menipu seakan sudah masuk waktu subuh, ternyata belum. Hingga setelah itu muncullah fajar shodiq, fajar yang benar. Dan cahaya bukan lagi ke atas, tetapi menyeluruh, ya, menyeluruh. Dan semakin tinggi fajar ini, semakin terang. Semakin terang. Berbeda dengan fajar kadzib. Semakin tinggi fajarnya, semakin gelap, cahayanya hilang lagi. Nah, namanya fajar kadzib, menipu. Barakallahu fikum. Kemudian sudah kita ambil waktu zuhur. Waktu zuhur itu permulaannya min zawalis syamsi, dari sejak tergelincirnya matahari. Ini waktu permulaannya, dari sejak tergelincirnya matahari. Tergelincir maksudnya bagaimana? Maksudnya agak bergeser ke arah barat. Ketika matahari ya ada di atas kepala, itu belum masuk waktu zuhur. Ya, kalau misalnya kita berdiri sebelum waktu zuhur, kita berdiri ya di tanah lapang yang tidak ada penghalang daripada matahari, itu matahari ada di atas kepala, tepat di atas kepala. Ini belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Sampai condong ke arah barat sedikit, barulah masuk waktu zuhur. Ini maksudnya tergelincirnya matahari. Ketika matahari telah bergeser sedikit ke arah barat. Nah, berakhirnya kapan? Ila ayasi radhillu kulla syai' mithluhu zaidan ala faizawal. Waktu akhirnya sampai bayangan benda sama dengan bendanya, ditambah sedikit bayangan dari bayangan zawal tadi. Dari matahari tegak itu kurang lebih ada bayangan mungkin sekitar 1 atau 2 jengkal. Ya. Ditambahkan dengan panjang bayangan benda. Jadi kalau benda yang ditancapkan itu sekitar 1 meter, maka waktu akhir sholat zuhur ini dari 1 meter ditambah bayangan yang tergelincir tadi. Ya, ketika matahari tergelincir ada bayangan sedikit. Ya, kurang lebih 1 atau 2 jengkal. Maka tinggal ditambah 1 meter dengan 2 jengkal. Inilah waktu apa? Berakhirnya sholat zuhur. Ya, jadi bukan mutlak seperti bayangan benda, tidak, tetapi ditambah sedikit bayangan ketika tergelincirnya tadi. Nah, mafhum? Jelas ya? Barakallahu fik. Waktu asar. Sekarang pembahasan baru, waktu asar. Kapan waktu asar? Permulaannya adalah min khuruji waqti zuhri, dari habisnya waktu zuhur. Ya. Berarti habisnya waktu zuhur kapan? Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Baik. Permulaan waktu zuhur yaitu afan, permulaan waktu asar yaitu dari habisnya waktu zuhur. Dari habisnya waktu zuhur. Atau saat bayangan benda sama dengan bendanya. Tentu dengan ditambah bayangan ketika tergelincir tadi. Ya. Ini waktu permulaan waktu asar. Dari habisnya waktu zuhur. Ila antasfarros syamsu, sampai matahari menguning. Ini waktu terakhir sholat asar. Ketika matahari menguning. Ya. Dan kurang lebih ini 1 jam sebelum matahari tenggelam. Matahari menguning ini kurang lebih sekitar 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Jadi kalau misalnya waktu maghrib itu jam 6, kurang lebih matahari menguning ini jam 5. Kurang lebih waktu matahari menguning ini sekitar jam 5. Nah, barakallahu fiik. Maka seseorang tidak boleh mengundur-undur waktu, mengulur-ulur pelaksanaan sholat asar sampai matahari ya lewat dari matahari menguning. Gak boleh, sudah keluar waktu. Perlu diketahui bahwa waktu asar itu punya dua waktu. Waktu asar itu punya dua waktu. Yang pertama, waktu ikhtiyari. Yang pertama, waktu ikhtiyari. Yang seseorang di situ berhak atau boleh melakukan sholat kapan saja di waktu itu. Waktu yang dia dapat memilih untuk melaksanakan sholat. Kapan? Tadi, dari habisnya waktu zuhur sampai matahari menguning. Ya, seseorang masih sholat pada waktunya. Tetapi yang kedua, waktu idtirori, waktu darurat. Seseorang yang tidak mempunyai uzur tidak boleh sholat asar pada waktu idtirori. Misal kita tidak ada kegiatan, tidak ada uzur, dalam keadaan luang, malah dipakai ngobrol, malah dipakai untuk urusan-urusan yang bukan hal yang darurat. Ya, diundur-undur sampai dia sholat asar ketika matahari sudah lewat dari menguning. Dia mengira waktu asar itu berakhirnya dengan terbit, dengan tenggelamnya matahari. Bukan. Ya, waktu asar itu punya dua waktu. Waktu yang pertama dari habisnya waktu zuhur sampai apa? Matahari menguning. Ini waktu yang pertama. Adapun waktu yang kedua, waktu itirori, dari sejak matahari menguning sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu darurat. Waktu yang dipakai oleh orang-orang yang mempunyai uzur. Misal wanita haid, sucinya jam 5:30. 5:30 berarti sudah lewat dari menguningnya matahari, ya. Tetapi ini masih waktu itirori, waktu darurat. Boleh baginya untuk sholat. Tapi kalau misalnya kita orang yang tidak punya uzur, tidak boleh sholat pada waktu tersebut. Tidak sah sholatnya. Ketika dia sengaja mengulur-ulur waktu dan sholat pada waktu tersebut. Tidak boleh. Ya, para ulama bersepakat akan tidak sahnya sholat orang di luar waktu atau setelah lewat waktu tanpa uzur. Tidak ada uzur, sholatnya diakhirkan. Tidak sah. Nah, tidak sah kecuali jika memang dia mempunyai uzur. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang disebutkan di sini adalah waktu ikhtiyari. Dari hadisnya waktu zuhur sampai matahari menguning. Nah, ini waktu yang pertama, waktu ikhtiyari. Dan waktu ikhtirorinya, waktu darurat, dari sejak matahari menguning sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu-waktunya orang-orang yang darurat mempunyai uzur. Seperti tadi, wanita yang suci pada waktu tersebut, maka boleh baginya untuk sholat asar. Nah, kemudian waktu maghrib. Permulaan waktu maghrib itu min ghurubisyamsi. Waktu maghrib permulaannya dari ghurubisyamsi, dari tenggelamnya matahari. Ya. Ketika matahari tenggelam, itu menunjukkan waktu sholat maghrib. Dan waktu berakhirnya ila mughayyabis syafaqil ahmar, sampai hilang rona merah atau senja merah. Antum bisa lihat ketika waktu maghrib, lihat di atas di sebelah barat ada awan merah. Ini namanya asyafaq al ahmar, ya, senja atau awan merah. Maka ketika awan merah ini sudah hilang menjadi gelap, habislah waktu maghrib. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, waktu sholatil maghrib malam yagi bis syafaq. Waktu sholat maghrib itu selama belum hilang senja merah. Nah, barakallahu fiik. Wal muradu bisyafaq huna asyafaqul ahmar. Dan yang dimaksud dengan awan di sini adalah awan merah. Ya, bukan awan putih. Ya, lasyafaqul abyad. Jadi yang dimaksud di sini adalah awan awan merah atau senja merah yang biasa keluar ketika matahari telah tenggelam. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian berikutnya waktu Isya. Ya. Waktu Isya sama seperti waktu Asar. Punya dua waktu. Ya. Salat Maghrib sama seperti waktu Asar, punya dua waktu. Waktu yang pertama waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Kapan? Dari sejak hilangnya ufuk merah atau dari habisnya waktu Maghrib ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ini waktu ikhtiyari. Maka tidak boleh seseorang mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar tengah malam. Nah, hati-hati. Sering kita dapati orang mengakhirkan waktu Isya, nanti saja saya bangunnya pertengahan malam atau di akhir malam, sholat Isya-nya lebih afdol. Siapa bilang? Dalam keadaan engkau tidak mempunyai uzur mengakhirkan sholat di akhir malam. Dia mengira waktu Isya itu waktunya dari habisnya waktu Maghrib sampai sholat subuh. Lah, ya. Ini bagi yang mempunyai uzur dari sejak habisnya Maghrib sampai waktu Fajar, itu bagi yang punya uzur. Seperti misalnya wanita suci di pertengahan malam atau di akhir malam, belum masuk subuh, wajib bagi dia untuk sholat Isya. Adapun waktu orang yang tidak mempunyai uzur, maka pelaksanaannya kapan? Dari habisnya waktu Maghrib sampai pertengahan malam. Ya. Barakallahu fiik. Ini waktu sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu kapan? Ya. Jam 12? Benar? Jam 11? Tergantung. Ya. Jadi waktu pertengahan malam tidak bisa dimutlakan jam 12 atau jam 11, tidak bisa. Tetapi diketahui dengan menghitung waktu Maghrib dengan waktu subuh. Misal, waktu Maghribnya jam 6, waktu subuh jam 5, misal. Hitung dari jam 6 ke jam 5 berapa jam? Ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 jam. 11 jam dibagi 2 jadi berapa? 5 jam setengah. Nah, 5 jam setengah dari jam 6 itu berapa? 7, 8, 9, 10, 11, setengah. Setengah 12. Akhir waktu atau apa? Pertengahan malam. Akhir waktu Isya. Tergantung. Terkadang ketika musim dingin, sholat Maghrib itu jam 5:30, sholat subuh jam 6. Ini ketika kami di Yaman, waktu musim dingin Maghribnya cepat, jam 5:30 sudah Maghrib, waktu subuhnya lebih lambat, jam 6 baru terbit fajar. Iya, jam 6 baru terbit fajar. Jadi tergantung, dihitung saja setengah dari itu berapa. Baik, jadi tergantung keadaan yang ada di tempat, di tempatnya itu. Nah, jelas ya. Jadi menghitung pertengahan malam itu dengan melihat kapan masuk waktu Maghrib dengan kapan masuk waktu subuh. Pertengahannya kapan? Misal tadi 11 jam dari waktu subuh ke waktu dari waktu Maghrib ke waktu subuh 11 jam. Maka setengah dari 11 jam 5 jam setengah. Tinggal ditambahkan jam 6 ditambah 5 jam setengah. Jatuhnya jam setengah 12 malam. Nah, pertengahannya berarti jam setengah 12. Ini waktu apa? Waktu ikhtiyari. Nah, barakallahu fiik. Adapun waktu ibtirori, yaitu dari pertengahan malam sampai kapan? Apa? Waktu subuh. Dari pertengahan malam sampai waktu subuh. Ini waktu ibtirori, waktu darurat. Kalau misalnya ada wanita tadi yang suci di akhir malam, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat isya. Adapun orang yang tidak mempunyai uzur, tidak boleh dia mengakhirkan sampai lewat dari pertengahan malam. Nah, jelas? Barakallahu fiik. Saya ulangi, waktu isya permulaannya dari habisnya waktu maghrib atau dari hilangnya senja merah. Ya, jadi kalau habis waktu maghrib atau senja merah sudah hilang, telah masuk waktu sholat isya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika pertengahan malam. Adapun pertengahan malam itu diketahui dengan cara menghitung kapan masuk waktu maghrib dan kapan masuk waktu subuh. Berapa jam jarak perbedaan atau jeda dari jam 6 maghrib sampai jam 5 sholat subuh. Kalau misalnya ada 12 jam, tinggal dibagi 6 jam. Berarti 6 jam setelah masuk waktu maghrib berapa? Kalau misalnya 11 jam, tinggal dihitung 5 jam setengah setelah sholat maghrib berapa? Baik, barakallahu fiik. Ini harus tahu. Nah, kemudian masalah selesai dari waktu-waktu sholat. Masalah halil afdol takdimu sholati au ta'khiruha, mana waktunya kedua? Waktu yang kedua dari sholat isya dari pertengahan malam sampai waktu idtirori dari sejak pertengahan malam sampai sebelum masuk waktu subuh, ini waktu darurat. Nah, nggak boleh orang yang tanpa uzur melakukan sholat di waktu ini, nggak sah sholatnya, dianggap telah sholat keluar waktu tanpa uzur. Nah, jadi ini hanya waktu untuk yang mempunyai uzur. Permasalahan mana yang lebih utama, ya, sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Ya, mana lebih utama, sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Tergantung sholatnya. Jawabnya adalah qala al afdalu fi jami'i shalawatil khamsi at taqdim. Yang afdol untuk seluruh sholat adalah di awal waktu, dikedepankan di awal waktu. Illa kecuali al isya, kecuali waktu isya. Waktu isya itu afdolnya di akhir, tentu sebelum pertengahan malam. Nah, ini seluruh sholat dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, afdolnya dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu. Illal isya, kecuali sholat isya. Maka yang utama adalah di akhir waktu. Malam yasyuk, selama tidak menyusahkan dirinya. Dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ta'akhkhara dzata lailah, ketika beliau mengakhirkan, ya, pada suatu malam mengakhirkan an sholatil isya, dari pelaksanaan waktu isya ila akhir waktiha, sampai akhir waktu, yakni menjelang pertengahan malam. Nah, kharaja wa huwa yaqul, beliau keluar. Jadi para sahabat sudah menunggu beliau dari awal waktu. Ya, nunggu di masjid, nungguin Rasulullah keluar. Mereka enggak sholat karena memang yang menjadi imam adalah Rasul. Sampai terkantuk-kantuk mereka. Ya, sampai terkantuk-kantuk di masjid. Kemudian Rasul keluar ketika mau habis waktu di akhir malam. Maksudnya di pertengahan malam. Kemudian beliau berkata, laula an asyukku ala ummati, kalau saja tidak akan memberatkan, menyusahkan umatku, la amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka ayusalluha hakadza, untuk melaksanakan sholat isya seperti ini di waktu ini, yakni di akhir waktu. menjelang pertengahan malam itu. Nah, lakin, ya sampai sini jelas bahwa seluruh sholat afdolnya di mana dikerjakannya di awal waktu, kecuali sholat isya afdolnya diakhirkan sebelum keluar waktu pertengahan malam. Nah, sebagaimana hadis Rasul tadi, andai saja tidak akan memberatkan umatku, tidak akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengerjakannya, mengerjakan sholat isya hakadha, seperti ini, yakni di waktu itu. Dalam riwayat naman nisa wasibian, ketika para wanita dan anak kecil sudah pada terlelap tidur. Ya. Nah, ketika anak kecil dan para wanita sudah tertidur, itulah waktu yang utama untuk sholat isya di akhir waktu. Nah, hadis Bukhari dan juga Muslim. Lakin akan tetapi, lamma kana rijalu mutalibina bi sholatil jamaah, tetapi kalau misalnya para lelaki diharuskan untuk sholat jamaah, wa kana an-nasu yusalluna sholatal isya fi awwali waqtiha, disebabkan manusia sholat isya di awal waktu, lidat il masyaqqah sara wajiban alaihi ayusalliya ma'a jamaah, maka wajib bagi mereka para lelaki untuk sholat isya berjamaah di awal waktu. Ya, jadi hukum asalnya sholat isya itu afdolnya diakhirkan, kecuali kalau memang jamaahnya dikerjakan di awal waktu. Wajib untuk mendatangi jamaah di awal waktu untuk para lelaki. Nah, seperti di kalangan kita, sholat isya biasa di awal waktu, ya kan? Ketika masuk waktu isya, langsung sholat jamaah. Maka wajib bagi para lelaki untuk mendatangi sholat jamaah di awal waktu. Wajib, ya. Nah, adapun kalau misalnya, ya, kita musafir, rombongan nih musafir, mana yang lebih afdol, sholat di awal atau di akhir? Pertama, sholat musafir, ya, orang yang musafir diberikan rukhsah untuk tidak mengikuti sholat jamaah turun di masjid misalnya. Maka kita rombongan satu bis ini misal, langsung kerjakan di akhir malam. Ini sebelum pertengahan malam. Adapun kalau misalnya kita mukim di tempat kita mukim, dikerjakan sholat isya di awal waktu, maka wajib untuk kita mendatangi sholat jamaah. Kenapa? Sholat jamaah hukumnya wajib, sementara mengakhirkan sholat hukumnya sunnah. Maka kita mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Wajib kita untuk sholat jamaah di awal waktu. Nah, qala wa bina'an ala dzalik, maka atas dasar itu, idza kana jama'atun fi rihlah aw fi safar, seandainya ada jamaah rombongan dalam rihlah, dalam safar perjalanan, wa qalu, kemudian mereka bertanya atau berkata, ayyuhuma ahsan, mana yang lebih utama, nu'akhiru shalatal isya aw nu'ajjilaha, mengakhirkan sholat isya atau mengedepankannya, mendahulukannya di awal waktu. Kulna, maka kami jawab, kata Syekh, al afdalu at ta'khir, yang afdal adalah mengakhirkannya. Yang afdal adalah mengakhirkannya. Nah, begitu juga lau anna ahadan minar rijal, seandainya ada lelaki, fatathu shalatul isya, terlewat daripada sholat isya, misal ketiduran, dia habis maghrib capek, ya, selesai sholat maghrib ketiduran, ketika bangun jam 8 padahal sholat isya jam setengah 8, berarti dia sudah terlewat, ya kan? Maka yang afdol sekalian dia mengakhirkan, ya, di waktunya, mengakhirkan di pada waktunya. Nah, berarti sebelum pertengahan malam. Itu kalau misalnya dia terlewat, bukan sengaja untuk mengakhirkan sholat. Ya, terlewat dari sholat isya berjamaah, ketika bangun sudah lewat waktu jamaah, sudah sekalian diakhirkan di akhir waktu. Nah, barakallahu fik. Ya, pertanyaan yang diajukan ke Syekh, halil afdol ayusalyal an au ayu akhiraha ila akhir waqt, untuk orang yang kelewat salat Isya tadi, kelewat salat jamaah. Mana yang lebih utama, salat sekarang ketika dia bangun atau diakhirkan sampai akhir waktu, yakni menjelang pertengahan malam? Qulna, maka kami jawab, al afdol antu akhirha ila akhir waqt. Yang afdol adalah kamu mengakhirkannya sampai akhir waktu. Itu kalau tidak menyusahkan. Kalau misalnya bakal kelewat sampai subuh, dah. Ya, salat sekarang. Nah, jangan nunda-nunda. Udahlah, afdolnya di akhir malam, yakni menjelang pertengahan malam, di akhir waktu. Malah ketiduran sampai subuh. Allahu musta'an. Langsung kalau memang dia tidak mampu, sudah. Kerjakan ketika dia mampu atau ketika bangun dari tidurnya tadi. Nah. Wa kadzalika nisa'u fil buyut. Nah, ini lihat. Begitu juga para wanita yang di rumahnya. Para wanita wajib jamaah tidak? Tidak wajib jamaah. Al afdol lahunna, maka yang afdol bagi mereka, ayu akhirna salatal isya ila akhir waktiha illa idza syaqqa alaihim. Maka yang afdol bagi mereka para wanita, ya, untuk mengakhirkan salat isya di akhir waktu, illa kecuali idza syaqqa alaihim, kalau menyusahkan mereka. Kalau misalnya tidak menyusahkan mereka, maka afdolnya dikerjakan di apa? Di akhir waktu. Nah, kenapa? Mereka tidak diminta untuk jamaah di awal waktu. Ya, maka yang afdol bagi wanita sholatnya di akhir waktu, kalau tidak menyusahkan. Tapi kalau menyusahkan, maka kerjakan kapan dia mampu di awal waktu. Nah, barakallahu fiik. Atau sengaja sampaikan ke suaminya, nanti saya mau tidur dulu, ya. Nanti bangunkan saya, ya, jam 11 misalnya. Yang penting belum masuk pertengahan malam. Bangunkan sama suaminya, baru sholat isya. Insya Allah lebih afdol. Nah, barakallahu fiik. Tapi tadi itu harus diniatkan untuk mengambil keutamaan, bukan karena bermalas-malasan. Ya, udahlah. Habis azan isya malah tidur, malas, tidak ada niatan untuk mengakhirkan, mengambil sunnah sholat di akhir malam. Hadza la yujar, tidak mendapatkan ajar. Ajar apa? Tidak mendapatkan pahala sholat di akhir waktu. Tapi kalau memang dia niatkan, saya sholatnya di akhir waktu saja, insya Allah dia akan mendapat pahala tambahan, karena sudah mengambil sunnah waktu utama untuk sholat isya. Nah, barakallahu fiik. Jelas? Nah, li'annahu, kenapa wanita diafdolkan atau diutamakan sholat di akhir waktu? Li'annahu laisa alaihinna sholatun jama'atun wajibah, karena tidak diwajibkan bagi mereka sholat jama'ah. Nah, tidak diwajibkan bagi mereka sholat jama'ah. Berbeda dengan laki-laki, wajib jama'ah. Kalau jama'ahnya mengerjakan di awal waktu, harus mengerjakan di awal waktu. Nah, kecuali kalau misalnya kita di komplek, ya, masya Allah punya komplek pemukiman khusus, kita semua sama-sama sudah paham sunnah. Kalau isya dikerjakan di akhir waktu, ya, jam 10:30 kita keluar untuk sholat isya, afdol. Tapi kalau misalnya kita tinggal di perkampungan, di tempat-tempat awam, mereka mengerjakan sholat isya-nya di awal waktu, wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat isya di awal waktu. Barakallahu fiik. Laukolakoil. Seandainya ada seseorang yang berkata, laki-laki, halil afdalu an usalliya ma'a jama'ah fi awali salatil isya au an uakhiraha ila akhir waqt. Mana yang lebih utama, saya sholat bersama jama'ah di awal waktu atau sholat isya di akhir waktu? Dia seorang laki-laki. Maka kulna, tusalliya ma'al jama'ah, wajib engkau sholat bersama jama'ah. Li'anna sholatal jama'ati wajibatun, karena sholat jama'ah hukumnya wajib. Wa ta'khiru sholatil isya'i ila akhir waktiha sunnah. Adapun mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktu, itu sunnah. wala mu'aridata bainal wajib wa sunnah li'anal wajib aham fayajib taqdimuh. Maka tidak ada pertentangan, tetapi al wajib aham, yang wajib lebih utama untuk kamu lakukan. Fayajib taqdimuh, maka wajib bagimu untuk sholat jamaah di awal waktu. Kecuali tadi jamaah kita sudah sepakat sholat isyanya jam 10:30 ya, di akhir malam, di akhir waktu kita keluar sholat isya afdor. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sholat isya di awal waktu wajib. Barakallahu fiik. Idan, maka kesimpulannya, ghairu sholatil isya'i al afdalu fiha taqdim. Kecuali sholat isya, maka yang utama untuk sholat yang lainnya adalah di awal waktu. Nah, barakallahu fiik. Kalau seandainya ada yang berkata atau bertanya, in qaddamtu sholata sholaitu wahdi, seandainya saya mengedepankan sholat di awal waktu, saya akan sholat sendirian. Wa in akhartuha, tapi kalau saya mengakhirkan sholat, aku akan bisa mendapati jamaah. Li'anna hunaka jama'atan yu'akhirun, karena ada memang jamaah yang mengakhirkan sholat. Fahal uqaddim au uakhir, maka mana yang utama, aku mengedepankan di awal atau mengakhirkan? Kulna akhir, akhirkan. Li'anna jama'ata wajibatun, karena sholat jamaah hukumnya wajib. Wa taqdimu sunnah, maka adapun yang mengedepankan adalah hukumnya sunnah, maka kedepankan yang wajib. Contoh begini, kalau sholat isya sudah jelas ya, sholat isya sudah jelas. Misal sholat yang lain di pabrik, ya di pabrik ada misalnya yang sudah manajer ya, dia jam 12 awal waktu pun bisa sholat. Nah, tapi dia akan sholat sendirian karena pekerja-pekerja yang lain itu mereka baru keluar kerja jam 12:30. Maka yang lebih utama adalah apa? Sholat bersama jamaah nanti jam 12:30 dengan rombongan yang lain. Nah, barakallahu fiik. Naktafi bihadza, cukup sampai di sini dari sifat salat Nabi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fiik.